بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kemarin sudah kita baca hadis yang ke-345 dalam kitabul Hudud, yaitu hadis dari Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani. Semoga Allah meridai keduanya. Qala, keduanya berkata, su'ilan nabiyyu, Nabi ditanya, anil amati, tentang seorang budak perempuan. Idza zanat wa lam tuhsan, bagaimana kalau dia berzina dalam keadaan belum muhsan? Sudah pernah dibahas belum muhsan, yakni belum pernah ada jima yang sah dengan pernikahan. Kalau sudah pernah menikah dan sudah ada jima, dikatakan muhsan. Bagaimana kalau seorang budak perempuan belum muhsan berzina? Maka Nabi menjawab, in zanat fajliduha, thumma in zanat fajliduha, thumma in zanat fajliduha, thumma bi'uha walau bidhafirin. Kalau budak perempuan yang belum muhsan tadi berzina, cambuklah dia. Kalau berzina lagi, cambuk lagi. Kalau berzina lagi, cambuk lagi. Dan juallah budakmu kalau sudah 3 kali. Tetapi di sini riwayatnya, barakallahu fiikum, kata Ibnu Syihab, wala adri aba'da tsalitsah atau ba'da rabi'ah. Aku tidak tahu apakah setelah 3 kali atau setelah 4 kali. Kalau berzina lagi, cambuk dia. Kalau berzina lagi, cambuk dia. Kalimat ini apakah 3 kali atau 4 kali? Ala kulli hal. Setelah itu, kata Nabi, bi'uha. Jualah budak yang seperti itu. Yang sudah dicambuk, masih enggak jera, masih berzina lagi, jualah. Walau bidhafirin, walaupun dengan seutas tali, dan itu menunjukkan walaupun dengan harga murah, jual budak yang jelek yang sering berzina. Sudah dibahas hadis ini walhamdulillah. Tinggal tersisa ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis. Pertama, haddul amah, idza zanat wa lam tuhsan al jildu. Sudah kita dapati faedah yang pertama, yaitu hukum had bagi seorang budak perempuan yang berzina dan belum muhsan. Apa hukum hadnya? Fadribuha atau fajliduha, cambuklah dia. Berarti hukumnya cambuk. Wa huwa nisfu ma 'ala al-hurrah. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya ini, menyatakan dicambuknya setengahnya orang merdeka. Dan itu diambil dari hadis-hadis lain, bahwa budak dicambuknya setengah atau separuh dari orang merdeka. Kalau orang merdeka disebutkan mi'ata jaldah, 100 kali cambukan, maka kalau seorang budak 50 kali cambukan. Wal hurrah hadduha mi'at jaldah wa taghribu 'am. Adapun orang merdeka, hukum hadnya, kalau dia berzina dalam keadaan belum pernah nikah atau belum pernah jima dalam nikah yang syar'i, maka dicambuk 100 kali dan taghribu 'am. Dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Itu untuk orang merdeka. Fayakunu haddul ama 50 jaldah. Maka kalau separuh dari orang merdeka, berarti budak tadi dicambuk 50 kali separuhnya orang merdeka. Wala tugharrab, dan tidak diasingkan. Mengapa? Karena dia budak. Budak itu dibeli oleh tuannya untuk dipekerjakan. Budak itu dibeli oleh tuannya untuk membantunya. Sehingga kalau diasingkan 1 tahun, justru tuannya yang akan dirugikan. Sehingga di dalam hukum had bagi seorang budak, hanya dicambuk separuh dari orang merdeka, yaitu 50 kali, dan tidak ada taghribu 'am. Taghrib 1 tahun. Mengapa? Li'anna taghribaha yadurru bisayyidiha. Karena diasingkannya budak tadi akan merugikan tuannya. Akan merugikan tuannya yang dia membeli budak itu untuk dipekerjakan. Warubama agraha bimu'awadatil fahishah. Bahkan kalau diasingkan, dia akan terbiasa dengan perbuatan zina tadi di tempat pengasingannya. Tidak diawasi, tidak ada tuannya, semakin bebas dia. Ini faedah pertama. Faedah kedua, Annahu idha takarrara minha zina wa huddat wa lam yarda'ha al-jild fal tuba'. Faedah kedua, kalau berulang-ulang perbuatan zinanya, kalau berulang-ulang, sudah dicambuk, sudah dihukum dengan hukum had, berulang lagi perzinahan tersebut, wa huddat wa lam yarda'ha, sudah dihukum dengan hukum had, masih belum jera, fal tuba, maka juallah. Walau bi arkhas as-thaman. Walaupun dengan semurah-murah harga. Li'annahu la khaira fi baqa'iha. Karena budak yang seperti ini enggak ada kebaikan untuk tinggal bersama kita. Jual saja. Wala fa'idata fi ta'dibiha, dan enggak ada faedah juga baginya dengan dididik, dicambuk sampai sekian kali tidak jera, berarti percuma. La fa'idah. Fabi'uha. Maka juallah dia. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, yang ketiga, inna zina aibun fir raqiq. Dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa zina itu adalah aibun fir raqiq. Aibun fir raqiq. Apa aibun? Kejelekan, cacat, aib pada seorang budak. Mungkin kita sudah pernah membaca hukum jual beli. Bahwa barang yang dibeli, kalau ternyata ada aibnya, boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Dan jual belinya enggak sah, kalau ternyata dari awal tidak disampaikan kalau dia memiliki kekurangan. Tidak disampaikan memiliki kekurangan. Setelah dibayar dengan harga yang bagus, ternyata tukang zina. Maka ini menjadi murah harga budak tadi. Sehingga barakallahu fikum disebutkan, kalau budak tadi dalam keadaan tidak jera dengan hukuman, juallah. Walaupun dengan harga murah. Kenapa ada kalimat dengan harga murah? Karena tadi. Karena kejelekan dia, tukang zina, itu aib pada barang. Bagaimana pendapat kalian kalau engkau membeli barang, ternyata barangnya cacat? Dikembalikan kan? Gak mau, barangnya cacat. Waduh, ini memang gak ada lagi, tinggal satu ini. Kalau gitu potong dong harganya. Iya kan? Akan meminta dipotong harganya karena cacat. Demikian pula budak yang diperjualbelikan, kalau ternyata dia adalah tukang zina, maka harganya jadi murah. Karena memiliki aib, memiliki cacat, yaitu akhlak yang tidak baik. Fa idza lam ya'lam bihil mushtari falahu al-khiyar. Baik, sekarang berkait dengan pembahasan lain, yaitu pembahasan jual beli. Kalau barang yang sudah dibeli ternyata cacat, boleh enggak ditukar? Boleh. Demikian pula kalau membeli budak, ternyata budak itu memiliki cacat, yaitu sering berzina, maka boleh dikembalikan. Demikian kata Syekh Abdullah Al-Bassam. Fa idza lam ya'lam bihil mushtari, kalau sang pembeli tidak tahu kejelekan budak ini, falahul khiyar, dia punya hak pilih. Fi raddihi, boleh dikembalikan. Khiyar itu, barakallahu fikum, hak pilih bagi pembeli untuk memilih barang yang akan dibeli. Dan Nabi menyatakan dalam hadis jual beli, al-khiyaru malam yatafarraqa. Al-bayyani bil-khiyari malam yatafarraqa. Orang yang berjual beli punya hak pilih selama belum berpisah. Itu namanya khiyarul majlis. Selama belum berpisah, gimana? Jadi atau tidak jadi? Ambil atau tidak ambil? Beli atau enggak beli? Masih ada hak pilih sebelum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, sudah dibayar, sudah pergi, enggak boleh dikembalikan. Kecuali khiyaru syartin. Yani khiyar, hak pilih kalau ada yang tidak sesuai dengan syaratnya. Saya kan beli barang utuh, kok ternyata cacat? Boleh dikembalikan. Saya kan beli barang baru, ternyata ini barang bekas. Boleh dikembalikan. Demikian pula yang sedang kita bahas. Saya beli budak yang baik, bukan budak yang seperti ini. Budak yang jelek, yang suka berzina. Boleh dikembalikan. Dijuluki dengan khiyar syart. Faedah keempat. Inna li sayyidi iqamatul haddi fil jaldi khassah ala raqiqihi. Yang keempat, lihatlah dalam hadis ini, bahwa pemilik budak, berarti tuannya, boleh menegakkan hukum had sendiri. Budaknya dicambuk sendiri. Khasatan ala raqiqihi, khususnya untuk tawanannya atau untuk budaknya sendiri. Baik, kalau urusannya cambuk. Amma fil qatli wal qat'i, adapun untuk masalah pembunuhan, hukum bunuh, atau qata', hukum potong tangan, fa iqamatuhu ilal imam, maka urusan penegakan hukum tersebut oleh penguasa. Tidak boleh rakyat jelata masing-masing menghukum sendiri dengan hukum bunuh atau dengan hukum potong tangan, enggak boleh. Harus penguasa. Ini barakallahu fikum terhadap budaknya, apalagi bukan budaknya. Enggak boleh main hakim sendiri. Apalagi bukan budaknya. Musuhnya, tetangganya, orang yang dia benci, saya akan hukum kamu. Nah, potong tangannya karena kau mencuri. Oh, gak bisa. Gak bisa main hakim sendiri. Laporkan kepada yang berwajib, yang berwenang. Laporkan kepada penguasa. Maka penguasa yang akan memotong tangannya atau akan membunuhnya sebagai qisas dan seterusnya, itu penguasa. Saya ulangi lagi, itu hak penguasa. Sehingga diajarkan hukum-hukum had ini agar kalian tahu bagaimana hukum Islam. Tetapi yang melaksanakan siapa? Penguasa. Bagaimana kalau penguasanya tidak melaksanakannya? Maka mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi khalifah yang harusnya memotong tangan pencuri karena dia mencuri. Tetapi khalifah dari sahabat, kalau enggak salah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, begitu mendengar orang ini demikian keadaannya, keadaannya miskin, kekurangan, kelaparan dan sebagainya, maka kebijakan Amirul Mukminin Umar tidak memotong tangannya. Dihukum dengan hukum lain, diringankan. Kemudian diumumkan, kalian harus membantu dan memberikan kepada para fuqara wal masakin. Ini orang di tengah kalian, kalian tidak beri dia bantuan sehingga dia mencuri. Yang disalahkan masyarakatnya. Karena keadaannya seperti itu, terpaksa dia mencuri. Berarti boleh dong penguasa memiliki kebijakan-kebijakan. Naam, boleh merubah menjadi ta'zir. Ta'zir itu hukum sekedar agar jera saja. Barakallahu fikum. Bahkan ada penguasa yang menyatakan kalau tidak ditutup pintu-pintu zina, kalau tidak ditutup pintu-pintunya, kemudian banyak terjadi zina, maka aku tidak menyarankan untuk ditegakkan hukum demikian-demikian. Mengapa? Karena keadaannya sudah demikian jeleknya dan jalan-jalan zina banyak. Maka tutup dulu jalan-jalan zina, baru kemudian siapa yang berzina kami akan tegakkan rajam. Atau cambuk 100 kali. Wallahu ta'ala alam barakallahu fikum. Ini hanya menunjukkan ada kasus-kasus penguasa karena melihat latar belakangnya atau melihat sesuatu di balik kejadian itu, kemudian meringankannya, menurunkannya atau menggantinya. Tetapi hukum asal dari hukum-hukum tersebut sudah hudud dan sudah bentuk-bentuk hukum yang baku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Faedah yang keempat. Disebutkan ghairar raqiq la yuqimu alaihi al-had illa al-imam. Adapun yang selain budak, maka tidak dihukum dengan hukum had apapun termasuk cambuk, kecuali oleh imam, oleh penguasa. Tapi kalau budak, dibedakan. Membunuh tidak boleh. Memotong tangan tidak boleh. Tetapi mencambuk boleh menghukum sendiri. Kalau budak, boleh tuannya menghukum cambuknya sendiri. Karena itu termasuk ta'zir. Hukuman hanya sekedar untuk dia jera. Tetapi kalau untuk orang merdeka, bukan budak, maka tidak boleh menegakkan hukum had apapun. Enggak boleh menghukumi orang-orang merdeka dengan hukum-hukum had apapun, kecuali penguasa atau yang disuruh oleh penguasa atau yang ditugaskan oleh penguasa. Merekalah yang kemudian melaksanakan hukum-hukum had tersebut. Merekalah yang kemudian menyuruh atau menugaskan seorang algojo untuk memotong tangannya atau membunuhnya sebagai kisah, sebagai hukum had. Siapa? Penguasa. Sawaun fil jaldi au fi ghairihi. Kalau orang merdeka sama saja, apakah cambukan atau selain cambukan, harus penguasa. Wa hadha huwa madhhab jumhuril ulama. Dan inilah pendapat jumhur para ulama. Wa minhumul a'immatut tsalatsah, Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan ini juga pendapat imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada sedikit waktu, seperempat jam. Kita masuk kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-346. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa fil masjid. Fanadahu. Faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Fa'arad anhu. Fatanahha tilqa'a wajhihi. Faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Fa'arad anhu. Hatta thanna dhalika alaihi 4 marat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau menceritakan, qala ata rajulun minal muslimin, datang seseorang dari kalangan muslimin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan Nabi sedang di masjid. Fanadahu, orang itu memanggilnya sambil berkata, ya Rasulullah, inni zanaitu. Ya Rasulullah, aku berzina. Fa'arada anhu. Nabi pun memalingkan wajahnya ke arah lain. Orang itu kemudian berpindah ke hadapan Nabi, ke hadapan wajahnya, dan kemudian berkata lagi, ya Rasulullah, inni zanaitu. Aku berzina. Rasulullah SAW memalingkannya lagi ke arah lain. Orang tadi mengikuti wajah Rasulullah SAW, menghadap kepada wajah Nabi dan berkata lagi yang ketiga kalinya. Nabi memalingkan lagi, dia lakukan lagi seperti tadi, sampai 4 kali dia mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, aku berzina. Ya Rasulullah, aku berzina. Falamma syahida ala nafsihi 4 syahadat. Setelah orang ini mempersaksikan atas dirinya sendiri 4 persaksian, 4 kali diulang-ulang. Da'ahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggilnya. Sambil berkata, abika junun? Apakah engkau gila? Apakah engkau punya penyakit junun? Qala la. Kata dia, tidak ya Rasulullah SAW. Aku tidak gila. Fahal ahsanta? Apakah engkau muhsan? Ini sudah pernah menikah dengan jima dalam nikah yang sah? Qala na'am. Dia berkata na'am. Nabi di dalam riwayat lain masih bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana orang ini? Apakah dia memang tidak gila? Ya Rasulullah, dia orang yang paling cerdas di tengah kami. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, idhabu bihi farjumuh. Bawalah dia. Rajam dia. Lihat ya ikhwan ibn a'azakumullah. Riwayat ini, barakallahu fikum, mirip dengan hadis yang 2 hadis sebelumnya tentang hukum zina adalah rajam. Hanya saja di sini, tanpa ada kasus apapun, artinya tidak dengan tuntutan wanita yang dizinai, bukan karena tuntutan suaminya, bukan. Tapi orang ini terang-terangan mengakui saya berzina. Sampai diulang 4 kali. Maka Nabi pun menghukum dia dengan hukum rajam karena persaksiannya sendiri dalam keadaan diulang 4 kali dan dalam keadaan dia tidak ada kelainan dalam pikirannya dan juga dia dalam keadaan sudah muhsan, maka dirajam. Hadis yang ke-347-nya, karena masih berkait dalam kisah yang sama, kita bacakan sekalian. Qala Ibn Shihab, berkata Ibn Shihab, fa akhbarani Abu Salamah Ibn Abdurrahman, maka mengabarkan kepadaku Abu Salamah Ibn Abdurrahman bahwa dia mendengar Jabir Ibn Abdullah berkata, dia mendengar Jabir Ibn Abdullah berkata, kuntu fi man rajamahu. Kata Jabir Ibn Abdullah, aku termasuk yang ikut merajam. Aku termasuk yang ikut merajam. Farajamnahu bil musalla, maka kami rajam dia di musalla. Perhatikan kalimat musalla. Di zaman itu, musalla itu adalah tempat sholat di tanah lapang atau di luar. Musalla al-Eid, tempat sholat hari raya. Atau musalla ketika sholat istisqa. Atau musalla ketika sholat jenazah. Ini catatan penting juga. Bahwa salat jenazah itu di musola, bukan di masjid. Di tanah lapang, di tempat terbuka. Barakallahu fikum. Dibawa ke musola, dirajam di sana. Falamma adlaqathul hijaratu haram. Ketika dia sudah terkena batu yang menyakitkan atau parah, haram, dia lari. Fa'adraknahu bil harrah, maka kami mengejarnya dan mendapati dia di daerah harrah. Harrah itu padang batu, padang kerikil. Farajamnahu, maka kami rajam lagi dia sampai mati. Ar-rajulu huwa Ma'iz ibn Malik. Nama orang ini adalah Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat. Bahkan sahabat yang istimewa. Mengapa? Karena dia rela untuk dirajam. Dia tahu hukumnya rajam. Tapi karena dia merasa aku telah jatuh ke dalam dosa zina, aku ingin dibersihkan, aku ingin untuk dihukumi oleh Allah dan Rasulnya, dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka dia sengaja mendatangi Nabi mengakuinya. Warawa qissatahu. Beliau juga menceritakan kisah ini sendiri. Jadi dalam riwayat lain dikisahkan oleh Ma'iz sendiri, Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dan dikisahkan oleh Jabir bin Samurah dan Abdullah bin Abbas, dan juga diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan Buraidah bin Husayb al-Aslami. Ikhwan ibn a'azzakumullah, sebagai catatan. Ketika Nabi mendengar bahwa dia lari, kemudian dikejar, kata Nabi alaihissalam, kenapa kalian kejar? Kalau dia lari, biarkan. Ini di dalam riwayat lain. Mengapa? Karena dengan pengakuan sendiri. Dan dia boleh untuk mencabut pengakuannya kembali. Lari, kemudian mencabut pengakuannya. Itu boleh. Karena tidak ada saksi. Tetapi kalau sudah ada saksi 4 orang, maka dia harus dirajam. Karena saksi 4 orang tidak bisa dicabut, tidak bisa dibantah, tidak bisa dibatalkan. Maka harus dirajam. Lari kemana pun harus dikejar. Dirajam sampai mati. Tapi kalau orang ini, pengakuan dirinya sendiri. Yang kalau dia berubah pikiran boleh. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Bahwa di sini dalam hadis ini disebutkan beberapa sahabat yang menceritakannya. Jabir ibn Samurah, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Buraidah ibn Husayb al-Aslami, dan lain-lain. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita akan ambil faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.